Oke, kita mainkan dulu lagunya ada Dalan Anyar. Semoga saja ini lagu bisa menjadi lagu kesukaan Anda semuanya. Kita bermain bersama Edot Arisna. Ya, buat Aris Amino, sarjana agama Islam, sarjana agama Islam. Spesial buat Amino semuanya ya. Production. Kembang tebu singkap berkanginan, saksi bisu sing tak dikenangan. Rasanyamu kuwi mung biasa, tresnamu saiki wis ilang. Oke, Kasur ya, terima kasih juga buat Ricky Arplo, Salepok juga, Genrek, teman-teman dari Gunung Wungkal juga terima kasih lagi, bapaknya juga terima kasih, Andre Los Dioders.